gara-gara kopi ledon, laki seri sengat-sengot, yen bengi mangkat pegadan, nongkronge di warung wedang. Gara-gara kopi ledon, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa kipelayan. Kopi ledon, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa kipelayan. Nyewa kipelayan.